بسم الله الحمد لله حمدا طيبا مباركا يحب الله لا إله إلا الله لا شريك وأشهد أن عبده ورسوله اسمه مزيد أما بعد dengan adab di hadis pada seorang atau pada jahat tidak harus kemudian perkara isnaul ar-tumili dalam nasihat dan bukti berikutnya menyambati wa qala al-mu'tazila fi murtakib al-kabair bi annahum fi manzilatin bain al-manzilatain لا كفار ولا مؤمنون بدعهم العلماء وسموهم بالمعتزلة. Dan tatkala kaum Mu'tazilah berbicara tentang orang yang melakukan dosa besar, kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu ya, adalah sahibul manzilah bainal manzilatain, orang yang berkedudukan, berposisi pada suatu posisi antara dua posisi. Jadi dia tidak kafir, tidak pula mukmin. Kalau begitu apa namanya? Kalau kaum Khawarij memfonis kafir, kaum Mu'tazilah mengatakan dia adalah orang yang berada pada manzilah, posisi antara dua manzilah, yakni antara kafir dan mukmin. Dia tidak kafir, tidak juga mukmin. Ketika kaum Mu'tazilah berakidah seperti ini, ulama mentabdi' mengatakan mereka adalah mubtadi'ah, memfonis itu bid'ah, ya, prinsip itu, dan mereka pun dinamakan Mu'tazilah. Walamma qala man qala min ahli al-ahwa innal qur'ana makhluqun wa laysa bi kalamillah kaffarhum ulama as-sunnah. Dan kala ada orang dari kalangan ahlul ahwa mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalam Allah, bukan sifat Allah. Ini akidah Jahmiyah, yaitu mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Makhluk artinya dicipta oleh Allah SWT. Sebagaimana makhluk-makhluk yang lain dicipta, ya. Padahal Al-Quran akidah Ahlus Sunnah Jamaah, sebagaimana dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran itu adalah kalamullah wa laysa bimakhluq. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah artinya firman Allah. Allah yang mengucapkannya, Allah yang berfirman. Ya? Bagaimana cara Allah berfirman? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengucapkannya? Hakikatnya, cara berbicaranya Allah itu kita tidak tahu. Yang jelas, kita meyakini bahwa hakikat bicaranya Allah selaras dengan kesempurnaan zatnya, dirinya Allah, tidak sama dengan cara makhluk berbicara. Tidak sama dengan cara makhluk berbicara. Bagaimana caranya Allah SWT berbicara, berfirman? Ya, kita tidak tahu. Ilmunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan bahwa tidak sama dengan cara makhluk berbicara, ya, tidak sama dengan suaranya makhluk, dan kita tidak memikirkan, menelusuri bagaimana itu hakikatnya. Kita tidak dibebani, ya, untuk, ya, hal itu. Kita hanya dibebani, diwajibkan untuk mengimaninya secara hakiki. Nah, jadi itu adalah sifat Allah. Karena Allah SWT yang mengucapkan, berbicara, itu salah satu sifat Allah SWT yang sempurna. Ini akidah Ahlus Sunnah Jamaah. Datang kaum Jahmiyah mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah, bukan sifat Allah, tetapi itu makhluk yang diciptakan, ya, seperti makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan dengan kalimat kun kun, Allah mengatakan kun, jadilah, maka tercipta. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk seperti itu. Ini batil, kufur ini. Oleh karena itu ketika kaum Jahmiyah mengatakan demikian, kaffarahum ulama as-sunnah, ulama as-sunnah mengkafirkan mereka, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Walamma qala man qala min ahli sunnah, tatkala ada orang dari kalangan ahli sunnah, tadinya dia dari kalangan ahli sunnah, dikenal dari kalangan ahli sunnah, ketika dia mengatakan Al-Quran kalamullah lakin lafzi bihi makhluk, Al-Quran adalah kalam Allah, kalam Allah, tetapi lafadku, ya, dengan Al-Quran, lafadku membaca Al-Quran itu makhluk, tambahan lafadku membaca Al-Quran makhluk, ini membingungkan. Ini bisa dimaknai dengan makna yang benar, bisa pula dimaknai dengan makna yang salah. Bisa dimaknai dengan makna yang benar, bisa dimaknai dengan makna yang batil, yang sesuai, yang sama dengan bid'ahnya kaum Jahmiyah tadi. Ya. Mereka juga mengatakan Al-Quran kalamullah. Ya. Mereka juga mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi kata mereka makhluk. Sehingga itu tidak cukup. Seorang sunni salafi, kata Imam Ahmad dalam kitab Usulus Sunnah, harus tegas mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Itu. Ya. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, bukan makhluk. Ini sunni salafi. Kalau hanya mengatakan kalam Allah belum cukup, sampai mengatakan bukan makhluk. Nah, muncul sebagian orang mengatakan Al-Quran kalam Allah, dan tidak ada di belakangnya diikuti yang mengatakan bukan makhluk, tetapi mendatangkan kalimat lain, yaitu la lafzi bihi bil Quran makhluk, lafadzku dengan Al-Quran makhluk. Ini bid'ah, tidak ada pendahulunya dari salaf. Dan ini bisa bermakna benar, bisa bermakna batin. Kapan bermakna benar? Kalau yang dimaksud dengan lafzi bil Quran makhluk, lafadzku melafadzkan Al-Quran, maksudnya adalah perbuatanku membaca, melafadzkan, itu perbuatan makhluk, kan begitu? Ya. Kalau kita membaca Al-Quran, maka perbuatan kita membaca, menggerakkan lisan kita, bibir kita, ya, itu jelas makhluk, karena kita yang melakukan. Tetapi yang dibaca, yang dilafadzkan, yang dibaca itu kalamullah, itu kalamnya Allah, itu bukan makhluk. Jadi kalau yang dimaksud lafzi bil Quran dibawa kepada makna ini tadi, yaitu perbuatanku melafadzkan, membaca, itu makhluk, kalau yang dimaksud itu benar maknanya, kan begitu. Yang jadi masalah ada makna lain, bisa diartikan dengan itu, yaitu lafaz di sini artinya al-malfuz, yakni yang dilafadzkan. Kalau diartikan bahwa yang aku lafadzkan, yang aku baca adalah makhluk, nah ini berarti sama dengan Jahmiyah. Berarti mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ketika tidak ada kejelasan, tidak ada ketegasan mengatakan bukan makhluk, tetapi menggunakan kalimat yang maknanya bisa benar, bisa salah, batil, tergantung siapa yang mengartikan, dan ini datangkan syubhat, membingungkan, maka badda'ahum ahlus sunnah, mereka ditabdi', difonis mubtadi', yang mengucapkan ini, dan kalimat ini difonis bid'ah oleh ahlus sunnah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Jadi yang benar dalam hal ini Ahlus Sunnah mengatakan kalamullah laisa bimakhluk. Harus tegas begitu. Kalam Allah, firman Allah, bukan makhluk. Berarti kalau begitu jelas itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun hendak berbicara tentang masalah lafaz, maka terangkan secara rinci. Terangkan dengan rinci, katakan, jelaskan bahwa yang namanya lafaz melafazkan Al-Quran itu ada rincian. Ya. Kalau yang dimaksud adalah ini, maka demikian. Kalau yang dimaksud adalah ini, maka demikian seperti yang kami rincikan tadi. Itu jika hendak merincikan, karena muncul istilah tersebut, tetapi kita jangan sampai menggunakan ya istilah ini, tetapi katakan seperti kata Imam Ahmad, apa? Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluk. Nah, barang siapa tidak mengatakan ini, dia mubtadi, kata Imam Ahmad. Kalau dia mengatakan Al-Qur'an kalamullah tetapi lafadzku melafadzkan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia mubtadi. Ya. Begitu pula bid'ah yang lain yang muncul juga pada masa Imam Ahmad terkait dengan ini, orang yang tawakuf, yang mengatakan saya tidak tahu, la adri, apakah Al-Quran itu kalamullah atau itu makhluk, saya tidak tahu. Ya, tawakuf, abstain. Ini juga dikatakan tadi oleh Imam Ahmad, ditabdi' juga oleh Imam Ahmad. Dan juga ada dari kalangan ahlus sunnah yang terpengaruh dan mendatangkan tawakuf ini tadi, ditabdi' juga oleh Imam Ahmad, difonis mubtadi'. Sampai mengatakan Al-Quran kalam Allah bukan makhluk, baru dia menjadi sunni salafi. Nah, walamma dhalla al-murji'ah fi ta'rifil iman, kata Syekh Rabi selanjutnya, dan tatkala sesat kaum murji'ah dalam mendefinisikan iman, faqalu, mereka mengatakan innal amala laisa minal iman wa annahu la yazidu wa la yanqud, da'ahum ahlus sunnah, mereka bahwa amal itu bukan bagian dari iman dan bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Tatkala kaum murji'ah mengatakan demikian, maka mereka pun ditabdi, difonis mubtadi'ah oleh ahlus sunnah. Ahlus iman itu adalah qaul wa amal, qaulul qalb wa qaulul lisan. Qaulun wa amal, qaulul qalb wal lisan. Qaulul qalb, ucapan qalb, ucapan hati, maksudnya tasdiq, pembenaran, meyakini ya dengan hati. Qaulul lisan, yakni mengikrar, menetapkan dengan lisan. Kemudian amal meliputi amalan qalbu, ya, seperti takut kepada Allah, khasyatullah, roja, berharap kepada Allah, ya, cinta kepada Allah, dan yang lainnya itu amalan-amalan qalbu. Amal lisan seperti zikir, baca Quran, amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan. Kemudian amal jawarih, amalan dengan anggota-anggota tubuh seperti sholat dan yang lainnya. Ya, itulah iman. Jadi amal itu adalah bagian dari iman. Dan bertambah dengan ketaatan, melemah iman itu dengan maksiat. Semakin kuat iman dengan ketaatan, dengan amal soleh, dan faktor-faktor yang lainnya, dan semakin melemah dengan maksiat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kaum Murji'ah mengatakan amal bukan bagian dari iman, tidak bertambah dan tidak berkurang. Maka ulama Ahlussunnah mengatakan mereka mubtadi'ah, dinamakan Murji'ah. Walamma qala ba'du fi ta'rifil iman, tatkala sebagian dari mereka mengatakan dalam tentang definisi iman, al-imanu al-ma'rifatu bil qalb, bahwa iman itu adalah mengenal dengan qalbu, sekedar mengenal dengan qalbu, mengenal dengan hati, itu iman. Kaffaruhum, ahlus sunnah mengkafirkan mereka. Wawasofuhum, dan menyifati mereka bi annahum gulatul jahmiyah, bahwa mereka adalah kelompok golongan ekstrimnya jahmiyah. Kalau dikatakan iman sekedar mengenal dengan hati, Fir'aun ya mengenal Rabbnya dan mengakui dengan hatinya, ya, kalau sekedar mengenal. Nah, para orang kafir mengenal, dan itu tidak bermanfaat, mereka kafir. Nah, maka ini akidah ini dikafirkan oleh ulama. Nah, ini diantara dalil-dalil, bukti-bukti bahwa seseorang atau sekelompok itu difonis mubtadi', mubtadi'ah, dengan menyelisihi satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlussunnah Jamaah, tidak harus seperti yang didefinisikan oleh Dr. Ibrahim Rohaili bahwa harus demikian, demikian, demikian, demikian, demikian, yang panjang yang telah kita dengar sebelumnya, terkumpul perkara-perkara itu baru kemudian dianggap sebagai ahlul bidah. Ya. Imam Sunnah yaitu Al-Imam Ahmad Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Ibn Hanbal dalam kitab Usulis Sunnah, sebelum menyebutkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, beliau mengatakan yani dengan makna ya. Nah, sunnah di antara Usulis Sunnah ya, yang kata beliau, man lam yakbal khoslatan minha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah yang apabila ada satu perkara dari prinsip-prinsip itu yang tidak diterima oleh seseorang dan tidak diimani olehnya, satu saja tidak diterima dan tidak diimani oleh dia, tolak dan tidak diimani oleh dia, maka dia bukan Ahlus Sunnah. Sebutkan prinsip-prinsip itu ya oleh Al-Imam Ahmad, di antaranya perkara-perkara yang diselisihi ya oleh sekelompok mubtadi'ah yang telah kita dengar contoh-contohnya tadi dalam masalah iman dan yang lainnya. Dalam masalah Al-Qur'an, kalamullah laisa bi makhluk. Maka di sini kelanjutannya terkait dengan syubhat Ibrahim Ar-Ruhaili ini, dia juga mengatakan ya, yakni Ar-Ruhaili, Ibrahim Ar-Ruhaili juga mengatakan bahwa al-a'immah, imam-imam Islam tidak mentabdi', tidak memfonis mubtadi', sebagian ulama ahli sunnah yang menyepakati sebagian ahlul bid'ah dalam masail juz'iyah min aqwalihim, dalam masalah-masalah juz'iyah ya, masalah-masalah yang sifatnya cabang dari suatu prinsip, cabang dari suatu prinsip. Nah, ini dibantah oleh Syekh Rabi. Kata Syekh Rabi hafizahullah, laqad badda as-salafu adadan minal ulama, sungguh kaum salaf mentabdi', menfonis bid'ah sejumlah ulama, kanu min kibari ahli sunnah, adalah mereka itu, ulama itu tadinya mereka adalah ulama-ulama besar dari kalangan ahli sunnah. Bisababi qawlihim lafzi bil Quran makhluk, disebabkan statement mereka mengatakan bahwa lafadzku dengan Al-Quran makhluk. Jadi yang mendatangkan bid'ah bahwa lafadzku dengan Al-Quran itu makhluk, dan ini oleh Ahlus Sunnah, Imam Ahmad dan yang lainnya difonis mubtadi', tadinya dia dari kalangan Ahlus Sunnah ya. Di antaranya orangnya adalah Al-Husain Al-Qarabis. Nah, naam. Dia tanya adalah Husain Al-Qarabisi. Naam. Al-Harith Al-Muhasibi. Ini mereka ya, tadinya dari kalangan kibar ulama Ahlus Sunnah. Nah, tetap mereka terjerumus dalam ini yang dimaksud oleh Al-Imam Syekh Rabi hafizahullah. Nah, ma'a muwafaqatihim li ahli sunnah, padahal ucapan tadi itu sebenarnya menyepakati ahli sunnah dalam hal bi annal Qur'an kalamullah, bahwa Al-Qur'an kalamullah, tapi hanya sampai di situ. Tadi disebutkan bahwa tidak cukup hanya sampai mengatakan kalamullah, sampai mempertegas bukan makhluk. Ya. Wa mukhalafatihim li ahli bid'ah bi annal Qur'an makhluk, dan sudah menyelisihi ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah mengatakan Al-Qur'an makhluk, dan ini sudah tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk. sudah tidak mengatakan Al-Quran makhluk, tapi tetap dinyatakan bid'ah. Kenapa? Karena menggunakan istilah lain yang itu bid'ah, tidak ada pendahulunya dari kalangan salaf, dan itu berbahaya. Ya, kalimat mujmal dalam masa fitnah tidak bermanfaat. Masa itu, masa Imam Ahmad, masa fitnah besar. Kaum Jahmiyah, ya, mereka punya posisi di pemerintahan Khalifatul Ma'mun, dan diuji ulama-ulama waktu itu. Mereka dipaksa, ya, diseret untuk mentakrir akidah Jahmiyah bahwa Al-Quran adalah makhluk, ya, dan yang tidak menjawab, tidak menyetujui dihukum, ada yang sampai meninggal, ya, seperti itu. Pada masa-masa fitnah itu sangat berbahaya. Akidah Ahlussunnah Jamaah harus dijaga. Maka kalimat-kalimat mujmal pada masa-masa fitnah seperti itu, berbicara dengan kalimat mujmal tidak bermanfaat. Mengatakan, yani tidak seperti kaum Jahmiyah mengatakan bahwa makhluk, tidak. Tetapi tidak mempertegas bahwa bukan makhluk. Menggunakan kalimat mujmal mengatakan bahwa lafzi bil Quran makhluk, lafadzku dengan Al-Quran makhluk. Ah, ini pinginnya kalau Ahlus Sunnah mendengar, harapannya bisa selamat dari kritikan dan tahdir Ahlus Sunnah. Kalau didengar oleh kaum Jahmiyah, ya, selamat, karena sudah ada kata makhluk. Tidak bisa. Kalimat global ini ya bisa ditarik, maknanya bisa benar, bisa batil seperti diterangkan tadi, dan ini tidak ada pendahulunya, maka ini ditabdi'. Orang yang mengucapkan itu dari kalangan Ahlus Sunnah, ulama Ahlus Sunnah, maka ditabdi', dia mubtadi'. Ditahdir, diperintahkan oleh Al-Imam Ahmad untuk dihajar. Nah, begitu pula yang mengatakan tawakuf, dia juga dari kalangan kibar Ahlus Sunnah, dari kalangan ahli hadis. Ya'qub ya, orangnya adalah Ya'qub bin Syaibah. Nah, Ya'qub bin Syaibah, dari kalangan ahli hadis yang tawakuf ini, ditabdi' oleh Imam Ahmad. Ditabdi', dikatakan dia mubtadi', karena tidak ada, ya, contohnya dari kaum salaf. Nah, dan ini menyelisih prinsip Ahlus Sunnah bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ketika dia tawakuf, Epstein mengatakan, saya tidak tahu, ya, apakah itu makhluk atau bukan. Maka ini juga tidak selamat oleh a'immah Ahlus Sunnah, Imam Ahmad dan yang lainnya, ditabdi' dan difonis mubtadi'. Padahal masalah ini, kata Syekh Rabi' hafizahullah, juz'iyah. Ya, masalah ini adalah juz'iyah, yakni salah satu juz, bagian dari pokok, ya, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ya, ini di antara yang kita petik dari bayan, kemudian melengkapi ini hal yang sering ditanyakan. Kalau begitu, kapan seseorang divonis sebagai mubtadi? Kemudian apakah dipersyaratkan harus ada iqamatul hujjah? Ya. Nah, tadi di tengah-tengah pembahasan sudah disebutkan bahwa Al-Imamu Ahmad rahimahullah telah menyatakan hal itu dalam kitab Ushulus Sunnah, bahwa satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Jamaah, dan di antara prinsip yang disebutkan itu masalah juz'iyah, ya, salah satu bagian dari percabangan dari pokok prinsip. Karena termasuk yang disebutkan di dalam kitab Ushul Sunnah dalam masalah Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Jika satu prinsip itu ditolak, tidak diimani, maka dia keluar dari Ahlus Sunnah, keluar dari Ahlus Sunnah, dan difonis sebagai mubtadi'. Nah, itu dhabitnya. Ya. Dan terkait dengan masalah hal ini juga telah dibahas oleh Syekh Rabi dalam kitab Bayan, ya, dan lebih lengkapnya Syekh Rabi hafizahullah di kalangan ada seseumus di dalam suatu perkara yang itu kekufuran, mengkafirkan pelakunya, maka pelaku kekufuran itu tidak langsung dikafirkan sampai ditegakkan hujjah padanya. Ini yang masyhur dari kalangan Ahlus Sunnah. Kalau perkara itu kekufuran, seseorang terjumus dalam kekufuran tidak langsung difonis kafir sampai ditegakkan hujjah padanya. Yang jelas, yang namanya takfir, ya, mengkafirkan itu harus terpenuhi syurut at-takfir dan ternafikan mawani at-takfir. Syarat-syarat pengkafiran harus terpenuhi padanya. Yang syarat yang paling utama adalah masalah ilm, yakni pelakunya mengetahui, ya, perkara itu, hukum perkara itu. Ya, jadi kalau tidak, dia tidak mengerti, ya, hukum perkara itu, berarti ada penghalang untuk dikafirkan. Nah, terkait dengan ini yang dikupas oleh Syekh Rabi mengatakan yang masyhur dari Ahlus Sunnah harus ditegakkan hujjah dulu padanya. Ya, harus diterangkan hujjah kepadanya bahwa yang kamu ucapkan, yang kamu lakukan itu hukumnya demikian. Ini kufur. Kalau sudah tegak hujjah, dia sudah faham, sudah mengilmui, tetapi dia tetap, barulah dikafirkan. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana tadi contoh disebutkan Yusuf Al-Qardawi? Ya, pada contoh di awal majelis, kenapa kok langsung dikafirkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin? Ya, dan Syekh Muqbil, tetapi dengan rinciannya disebutkan antara kafir atau fasik tergantung rinciannya, tetapi langsung difonis seperti itu. Jawabannya, orang sekaliber Dr. Yusuf Al-Qardawi tidak mungkin tidak tahu masalah seperti itu. Sudah tegak hujjah padanya, dia sudah tahu masalah seperti itu. Tapi memang hawa nafsu. Ya, orang setingkat dia, setingkat doktor, punya karya-karya tulis Al-Halal wal-Haram, ya, dan yang lainnya. Dia punya ilmu, dia orang berilmu. Masalah seperti itu tidak mungkin tidak tahu, dia sudah punya ilmunya, dia sebenarnya sudah tegak hujjah. Itu permasalahan yang wadih, ya, melecehkan Allah Subhanahu wa taala dengan permisalan seperti itu. Nah, tidak mungkin dia tidak tahu, sehingga langsung difonis. Nah. Nah. Adapun terkait dengan bid'ah, ya, terkait dengan bid'ah jenis, yani terkait dengan bid'ah, ya, jika ada yang terjerumus dalam bid'ah bagaimana, ada beberapa jenis. Yang pertama, kata beliau, ahlul bid'ah wal ahwa, yang mereka memang dikenal sebagai ahlul bid'ah, mereka adalah kaum rawafid, kaum khawarij, kaum jahmiyah, kaum qadariyah, kaum mu'tazilah, kaum sufiyah, kuburiyah, murjiah, kuburiyah penyembah kubur, murjiah, dan yang memiliki hukum yang sama dengan mereka dari kalangan ahlul bid'ah seperti Ikhwanul Muslimin, Jama'atul Tabligh, dan yang semisal dengan mereka, maka kaum salaf tidak mempersyaratkan harus iqamatul hujjah untuk menghukumi mereka dengan bid'ah. Jadi, ya, jangan katakan kita tegakkan hujjah dulu kepada kaum rawafid, kemudian kita vonis. Tidak, tidak dipersyaratkan, langsung divonis. Mereka rafidhah dengan bid'ah. Demikian sebutkan bid'ah. Yang katakan kaum khawarij, kita tegakkan hujah dulu kepada mereka, langsung divonis. Mereka khawarij dengan bid'ah ini. Ya, mereka qadariyah, mereka mu'tazilah. Ya, ikhwanul muslimin mubtadi'ah. Jamaatut tabligh mubtadi'ah. Langsung seperti itu tanpa dipersyaratkan harus ditegakkan hujjah. Nah, seorang rafidhi, seorang khariji, ikhwani, tablighi, maka dikatakan dia mubtadi'. Ditegakkan hujjah atau tidak. Yang kedua, jenis yang kedua yaitu seseorang tadinya dia dikenal ahlus sunnah. Nah ini, tadinya dia dikenal ahlus sunnah. Kalau yang pertama itu memang dikenalnya dari awal mereka mubtadi'ah, tidak pernah dikenal punya hubungan dengan sunnah, dengan ahlus sunnah. Memang dari asalnya, dari awalnya memang mubtadi'ah. Ya sudah, mubtadi'ah mereka, tanpa kita harus berpayah-payah mengatakan harus ditegakkan hujjah kepada mereka. Nah, yang kedua, dia tadinya ahlu sunnah, ya. Kemudian sunni salafi ini, dia sunni salafi, tetapi terjerumus dalam satu bid'ah. Bid'ah tersebut adalah bid'ah yang wadihah, bid'ah yang nyata, bid'ah yang sangat jelas, bukan perkara yang samar. Ya, bid'ah yang jelas bahwa itu bid'ah. Semua orang tahu bahwa itu bid'ah. Ya. Tidak tersamarkan. Nah, tidak ada syubhat di situ yang bisa menjadi udzur. Seperti contohnya kata Syekh Rabi mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Ini jelas-jelas bid'ah. Ya. Berakidah qadariyah yaitu mengingkari takdir. Nah, ini jelas. Ya. Bid'ah yang nyata. Berpemikiran seperti khawarij. Ya. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Mengkafirkan pemerintah muslim dengan alasan punya kesalahan, punya dosa besar. Dan yang lainnya dari bid'ah-bid'ah yang itu wadihah, bid'ah itu jelas, tidak ada kesamaran di situ, tidak ada syubhat. Maka yang seperti ini oleh kaum salaf langsung ditabdi', langsung difonis mubtadi', tanpa harus didudukkan iqamatul hujjah terlebih dahulu, langsung. Ya, buktinya apa? Nah, apa buktinya? Buktinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika ditanya tentang kemunculan kaum Qadariyah di Basrah. Apakah Ibnu Umar mengatakan, panggil mereka, saya nasihati, saya tegakkan hujjah mereka. Ya. Atau menulis nasihat penegakan hujjah, sampaikan kepada mereka, ini saya tegakkan hujjah kepada mereka. Kemudian setelah itu dilihat hasilnya, baru kemudian divonis. Tidak. Ibnu Umar ketika dilapori bahwa mereka mengingkari takdir, mengingkari ilmu Allah yang azali, Al-Qadim, ya, meyakini bahwa Allah tidak tahu apa yang terjadi ini kecuali setelah terjadi, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui semuanya, ya, sebelum terjadinya dengan ilmunya yang terdahulu, yang azali. Ini mereka ingkari, dilaporkan kepada Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar langsung saat itu, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Jika kamu berjumpa dengan orang-orang itu, kabarkan kepada mereka bahwa saya Ibnu Umar, salah satu sahabat Rasul, berlepas diri dari mereka, langsung menyatakan bara'. Ya, prinsip al-wala al-bara' langsung ditegakkan. Ya. Dan katakan bahwa sesungguhnya mereka juga, ya, lepas dari saya, bukan saudara saya, bukan saudara saya sesama muslim. Ya, ini apa? Ini bahkan tingkatannya dikafirkan. sebagaimana telah lewat sebelumnya. Riwayat ini dalam Sahih Muslim. Nah, ya, dan Syekh Rabi juga menukil keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari kitab Dar At-Ta'arud, Dar At-Ta'arud Al-Aql wa An-Naql. Nah, Al-Imam Ahmad, ya, rahimahullah, ketika muncul, ya, bid'ah pada masa tersebut, dicontohkan tadi, ada sebagian dari kalangan ahlus sunnah tadi mengatakan apa? Al-Quran kalamullah, tetapi ditambah, bukan mengatakan laisa makhluk, tetapi mengatakan apa? Apa? Lafzi bihi makhluk. Lafadku dengan itu makhluk. Nah. Tidak kemudian ditegakkan hujjah terlebih dahulu, tetapi langsung difonis mubtadi. Ada di antara mereka tadi yang sudah disebutkan, contohnya mengatakan tawakuf, abstain, saya tidak tahu makhluk atau bukan, langsung difonis mubtadi. Ya, karena perkara itu perkara yang wadih, yakni telah tegak hujjah. Pada asalnya sudah tegak hujjah, karena perkara itu perkara yang jelas. Pelakunya yang mengucapkan itu dari kalangan ahlus sunnah yang berilmu, sudah mengilmui, sudah tahu. Ya, tetapi itu hawa nafsu. Maka langsung difonis tanpa, ya, dipersyaratkan terlebih dahulu di nasihat yang ditegakkan hujjah. Nah, kemudian contoh lainnya, ya, ini ada kisah, yaitu Daud Al-Asbahani Al-Dhahiri. Daud Al-Dhahiri, gurunya Ibn Hazm Al-Dhahiri. Daud Al-Asbahani Al-Dhahiri, ya, ketika dia datang ke Baghdad. Nah, Daud Al-Dhahiri ini punya hubungan baik, punya hubungan baik dengan putranya Al-Imam Ahmad. Salah satu putranya Al-Imam Ahmad namanya Salih bin Ahmad. Salih, ya, juga salah satu imam Ahlus Sunnah. Ya. Daud Al-Dhahiri berusaha untuk bisa masuk ke rumahnya Al-Imam Ahmad. Ingin bertamu, berjumpa dengan Al-Imam Ahmad. Nah, jika bisa masuk ke rumahnya Al-Imam Ahmad, berjumpa dengan Al-Imam Ahmad, disambut baik oleh Al-Imam Ahmad, dan beliau adalah Imamus Sunnah pada masa fitnah ketika itu, ya, itu pertanda bahwa orang itu orang baik. Kalau sampai disambut dan diterima, ya, pertanda itu berarti dia baik. Nah, bukan orang yang berbahaya, bukan orang yang ditahdzir. Maka Daud Al-Dhahiri berusaha melobi lewat Salih, putranya Imam Ahmad, karena punya hubungan baik, berusaha bagaimana caranya melobi ke ayahnya supaya bisa bertemu dengan Imam Ahmad, bisa disambut masuk ke rumahnya. Maka si pun berusaha menemui ayahnya, yaitu Imam Ahmad, mengatakan kepada Imam Ahmad, rajulun sa'alani ayya'tiyak, ada seorang pria minta tolong kepada aku, ingin berjumpa denganmu. Kata Imam Ahmad, Masmuh. Hah? Ditanya, siapa namanya? Coba, diteliti. Siapa namanya? Ini masa fitnah ini. Nah, siapa namanya? Kata Soleh, Daud. Nah, diringkas, disingkat, Daud. Gitu. Nah, kata Imam Ahmad, min ain? Dari mana dia? Hah? Tidak langsung tafadhol, enggak tanya siapa namanya, tanya lagi min ain, dari mana? Kata Soleh, min ahli Asbahan, dia dari penduduk Asbahan. Ditanya lagi oleh Imam Muhammad, ayu syai sun'atuh, apa yang telah diperbuat oleh dia, apa yang telah dilakukan. Nah, di sini soleh berusaha, ya, berusaha berkelit agar tidak menyebutkan kelakuan Daud Adz-Dzahiri. Tapi terus dikejar oleh Al-Imam Ahmad. Siapa itu? Apa yang dilakukan? Hah? Bagaimana dia? Dakwahnya bagaimana? Terus diperiksa, diteliti, ya, dicek. Sampai akhirnya Al-Imam Ahmad tanggap dan tahu, oh ini Daud Adz-Dzahiri. Daud Adz-Dzahiri ini rupanya yang mau masuk. Ketahuan akhirnya. Kata Imam Ahmad, "Hadza kataba ilayya Muhammad ibn Yahya An-Naisaburi fi amrihi annahu za'ama anna al-Qur'an muhdats fala yakrubni." Orang ini, Daud Adz-Dzahiri ini, Allah Subhani, aku telah mendapat keterangan, telah menulis kepadaku Muhammad bin Yahya An-Naisaburi, mengabarkan kepadaku tentang orang itu, bahwa Daud Al-Asbahani Al-Dhahiri berprinsip berkeyakinan Al-Quran muhdath, Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk. Fala yakrubni, maka jangan coba-coba dekat kepadaku, tidak boleh masuk. Kata Imam Ahmad, ini orang jauh-jauh dari Asbahan mau ketemu, tidak boleh. Ya, karena bid'ahnya itu tadi. Kata Salih, "Ya abati, yantafi min hadza wa yunkiru." Kata Salih, "Wahai ayahanda, dia menafikan itu dan dia mengingkari. Dia mengatakan, saya tidak pernah mengatakan begitu. Saya tidak pernah berucap seperti itu." Jadi mencoba mengingkari hal itu di hadapan Al-Imam Ahmad. Ya. Apa kata Al-Imam Ahmad? Nah, sekarang kan yang mana yang dipercaya ini? Muhammad bin Yahya An-Naisaburi yang dipercaya apa? Pengakuan dia, karena dia mengaku tidak pernah berbicara begitu. Iya kan? Apa kata Al-Imam Ahmad? Muhammad bin Yahya asdaqun. Muhammad bin Yahya An-Naisaburi lebih terpercaya daripada aku, lebih percaya beritanya Muhammad bin Yahya An-Naisaburi daripada berita dia sendiri. La ta'dhan lahu fil masir ilayya, jangan sekali-kali kamu izinkan dia mendatangi aku. Nih, Imam Ahmad, Imam Sunnah. Ya. Ini contoh bukti lainnya, ya, terkait dengan hukum jenis yang kedua. Jenis yang kedua, seseorang yang dikenal dari kalangan Ahlus Sunnah dan dia ma'ruf, ya, dikenal mencari al-haq, mencari kebenaran, mencintai kebenaran, dan berhati-hati untuk terus berpegang dengan al-haq, ya, tidak punya hawa nafsu, berusaha semampu yang dia lakukan dengan niat yang baik, tidak ada hawa nafsu padanya. Qaddarullah wa ma syaa fa'al, terjerumus dalam satu bid'ah yang khafiyah, tidak seperti yang sebelumnya. Ini dia terjerumus ke bid'ah yang khafiyah. Bid'ah khafiyah ini bid'ah yang samar, halus, tersembunyi, ya, karena ada syubhat yang membuat dia seperti itu. Jadi bukan jelas-jelas jatuh dalam bid'ah yang jelas-jelas bid'ah tanpa ada syubhat kesamaran di situ. Ini memang bid'ah yang tersembunyi, samar, ada, dia tidak tahu kebenaran dalam hal itu, keliru dia, ya. Maka yang seperti ini keliru tanpa sengaja, terjerumus dalam bid'ah tanpa sengaja. Maka yang seperti ini apabila lanjut meninggal wafat, maka tidak boleh ditabdir, bahkan dia disebut dengan kebaikan, disanjung, dipuji bahwa dia ahlus sunnah. Ya. Apabila dia masih hidup, maka dia dinasihati. Maka dia dinasihati, kalau memang masih hidup, masih ada kesempatan, dinasihati dan diterangkan kepadanya al-haq, bahwa apa yang telah dilakukannya itu salah, itu bid'ah, syubhatnya dijawab, ya, diobati kebodohannya dalam perkara dan difahamkan al-haq rujuk wal hija asor, yakni terus tidak mau rujuk, terus mempertahankan padahal sudah ditegakkan hujjah, maka saat itulah dia ditabdi' dan difonis sebagai mubtadi'. Nah, ini rincian keterangan Syekh Rabi'ullah diketuai dari Dr. Syekh bin Umar Bazar, ya, pada ta'liq beliau terhadap bantahan Syekh Ubaid Al-Jabiri kepada atas qawaidnya Ali Hasan Al-Halabi, ya, di salah satu catatan kakinya Dr. Ahmad Umar Bazamul Rabi'in, rincian yang detail tadi. Rincian menjadikan kita jadi sangat jelas, ya, terkait dengan masalah ini. Ya, maka dengan ini harapannya semakin jelas bagi kita dan kita memiliki ilmu, ya, dan dasar-dasar untuk memahami bagaimana ulama, kenapa ulama mentahdir fulan mubtadi karena menyelisih prinsip ini dan itu, ya. Sekarang mungkin kalau ada yang menanyakan Abul Hasan Al-Misri, Ali Hasan Al-Halabi, tadi kita dengar di antara kesalahannya adalah mentazkiyah, merekomendasi, ya, memuji, ya, membela ahlul bid'ah, mendukung bid'ah besar, seruan, ya, untuk bersatunya seluruh umat-umat beragama, bahwa semua agama itu baik, sama, ya, mendukung seruan ada, agar ada kemerdekaan, kebebasan memeluk agama apa saja. Nah, karena semua agama itu sama, baik semuanya, benar semuanya. Ya, tanpa kita melihat penyimpangan yang lainnya yang telah juga disebutkan, yakni mendatangkan kaidah-kaidah yang itu meruntuhkan prinsip al-wala wal bara, yaitu berarti menyelisih salah satu prinsip, yaitu prinsip al-wala wal bara. Nah, dan sebenarnya perkara ini kenapa kemudian sampai merekomendasi, ya, mubtadi'ah yang mendukung, ya, bid'ah besar tersebut, ini semua juga akibat tidak adanya prinsip al-wala wal bara. Tetapi memuji dan membela mubtadi'ah, kelompok sesat, mubtadi', seorang yang sesat, itu sendiri sudah merupakan faktor yang dengannya, ya, seseorang ditahdir. Jika ada orang yang membela mubtadi, yang sudah difonis mubtadi, kelompok mubtadi'ah, kemudian dibela, dipuji, maka orang yang membela dan memuji ini juga ditahdir. Ya, tidak seperti yang dimaukan oleh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili yang berusaha untuk memberi udzur ini, udzur itu, ya, dengan berbagai macam syubhat yang didatangkan. Ya. Kata Syekh Rabi dalam kitab Bayan halaman 74. Kata al-Imam, yakni menyebutkan, ya, keterangan dari a'immah, ulama salaf, bahwa memuji, membela mubtadi ahlul bidah, maka yang melakukan ini ditahdir dan disamakan hukumnya dengan yang dipuji dan dibela itu. Di antaranya kata Al-Imam Abu Daud rahimahullah, Al-Imam Abu Daud penulis kitab Sunan Abi Daud. Al-Imam Abu Daud itu muridnya Imam Ahmad. Muridnya Imam Ahmad. Termasuk Imam Ahlus Sunnah, penulis Sunan Abi Daud, yang selamat dari fitnah ya pada masa itu karena menjadi muridnya, di antara penyebabnya adalah menjadi muridnya Imam Ahmad, bersahabat dengan Imam Ahmad sehingga kokoh ya terhadap as-sunnah, kokoh manhajnya dan selamat dari fitnah. Ya. Kata Al-Imam Abu Dawud, qultu li Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, aku berkata kepada Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, aku bertanya kepadanya. Aku bertanya kepada Imam Ahmad. Ara rajulan min ahli sunnah ma'a rajulin min ahli bid'ah. Atruku kalamahu? Kalau saya melihat ada seseorang dari kalangan ahlus sunnah, orang ini dikenal dia sunni salafi, tetapi dia kok berjalan berkawan bersama dengan seorang mubtadi ya, dari kalangan ahlul bidah, bagaimana sikapku terhadap sunni salafi ini tadi yang berjalan bersama berkawan dengan mubtadi? Atruku kalamahu, apakah aku hajar dia, yaitu apakah aku tidak mengajaknya berbicara, aku diamkan dia? Ini salah satu hajar, kalau sudah didiamkan berarti dihajar, diboikot. Kata Imam Ahmad, la, tidak. Au tu'allimuhu tu'limuhu anna ar-rajula alladhi ra'aitahu ma'ahu sahibu bid'ah, atau beritahu dulu dia, nasihati dia bahwa orang yang bersamanya itu, yang kamu lihat bersama dia itu adalah mubtadi. Ya. Sampaikan kepadanya, nasihati dia, beritahu dia itu mubtadi, kamu jangan bersama dia. Fa in tarak, jika sudah dikabari, dinasihati bahwa yang bersamamu itu mubtadi. Fa in taraka kalamahu fakallimhu, jika kemudian dia rujuk menerima nasihat itu dan tidak lagi berbicara dengan mubtadi itu, tidak lagi bersama mubtadi itu, kalimhu, maka tetaplah berbicara dengan dia karena berarti dia sudah rujuk kembali kepada al-haq. Wa illa, jika tidak, jika dia tetap bersamanya berbicara dengan mubtadi itu, fa alhiqhu bihi, maka samakan dia dengannya, samakan dia dengan orang itu, berarti dia juga ikut dihajar, diboikot seperti kawannya itu, dihukumi sama, difonis sama. Ya. Kata Al-Imam Ibn Battah rahimahullah, ya, dalam kitab Asy-Syarh wal Ibanah, wala tusyawir ahadan min ahli bid'ah fi dinik, jangan kamu diskusikan, bermusyawarah dengan seseorang dari kalangan ahlul bidah tentang agamamu. Jangan diskusikan agamamu dengan mubtadi. Wala turafiqhu fi safarik, jangan jadikan pendampingmu, kawanmu dalam safar. Jangan safar bersamanya. Wa in amkanaka alla tuqaribhu fi jiwarik, dan jika memungkinkan kamu menghindar, jangan kamu bertetangga dengan dia. Jika bisa, jangan bertetangga dengan dia. Ya. Jangan dekat-dekat dengan dia. Wa minas sunnah, dan di antara sunnah Rasulullah SAW, mujanabatu kulli man i'taqada syai'an mimma dzakarnahu, yaitu menjauhi seluruh, setiap orang yang berkeyakinan, beritiqad sesuatu dari apa yang telah kami sebutkan, yakni punya i'tiqad bid'ah menyelisih prinsip-prinsip ahlus sunnah. Wa hujranuhu, dan menghajar setiap orang yang memiliki akidah bid'ah, yakni diboikot. Wal maqtulahu, dan membencinya. Wahujranu man walahu, dan menghajar, memboikot siapa saja yang berwala, berloyalitas kepada mubtadi itu. Wa nasarahu, dan siapa saja yang menolong mubtadi itu. Wa dabba anhu, dan siapa saja yang membela mubtadi itu. Wa sahabahu, dan siapa saja yang tetap berkawan dengan mubtadi itu, hajar juga dia, boikot juga dia, tahdir juga dia. Wa in kana al-fa'ilu lidzalika yudhhiru sunnah, meskipun pelakunya yang berloyalitas kepada mubtadi itu, yang berkawan dengan mubtadi itu, yang membelanya, yang menolongnya, itu menampakkan sunnah, menampakkan sunnah, ya, batas sunnah, maka itu tidak dia untuk kemudian disikapi, ditahdir, dihajar, diboikot, dikarenakan dia berloyalitas dengan mubtadi, berkawan dengan mubtadi, menolong dan membela mubtadi. Jelas ini keterangan dari Al-Imam Ibnu Battah. Ya, begitu pula keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, keterangan yang panjang dalam Majmu' al-Fatawa terkait dengan orang yang membela penganut wahdatul wujud, yang sudah diterangkan sebelumnya akidahnya Ibnu Arabi yang kafir, ya, membela penganut wahdatul wujud atau memuji mereka atau berusaha memberi takwilan-takwilan agar tidak disalahkan, atau berusaha mendatangkan uzur-uzur, alasan-alasan yang dengan itu harapannya, ya, penganut wahdatul wujud itu tidak disalahkan karena punya uzur-uzur agar dimaafkan. Maka siapa saja yang melakukan hal yang seperti itu, berusaha membela, memujinya, berusaha mencari penakwilan, mencari uzur-uzur untuk mereka agar dimaafkan, maka itu juga disikapi, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, difonis sama dengan mubtadi'ah tersebut. Nah, itu satu bentuk loyalitas kepada mereka, itu suatu, yakni ini artinya meruntuhkan prinsip al-wala' wal-bara', membela mereka, memuji mereka, berusaha mencari-cari udur untuk mereka. Nah, maka pelakunya juga disamakan dengan mereka, ditahdid dan juga dihajar seperti mereka. Nah, ya, Imran, salah satu contoh yang juga diangkat oleh Syekh Rabi, yaitu Imran ibn Hittan. Imran ibn Hittan al-Khariji, dia difonis sebagai mubtadi, yaitu sebagai khariji. Apa sebabnya? Dikarenakan dia memuji, menyanjung Abdurrahman bin Muljim, pembunuh Ali radhiyallahu anhu. Kami tadi sudah menceritakan di awal majelis tentang kelompok Khawarij yang diproklamirkan di mana? Di Harura, salah satu wilayah. Meskipun mereka ini khilaf Uthman, tetapi memproklamirkan diri sebagai kelompok, ya, itu di masa khilaf Ali. Mereka khuruj keluar dari pemerintahan Ali Thalib, Ali bin Abi Thalib, kemudian memproklamirkan mereka sebagai satu kelompok di Harura, salah satu wilayah Kufa. Kemudian mereka memberontak, ya, menteror di sana sini, merampok, membunuh, sampai kemudian diberantas oleh Ali bin Abi Thalib dalam peperangan besar, ya, yaitu di Nahrawan. Itu pun sebelumnya sudah ada upaya diutus Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang diri mendatangi markas mereka, dinasihati, dan ribuan yang rujuk. Namun kemudian pada akhirnya mereka, ya, ditumpas, ya, di Nahrawan. Nah, ketika Khawarij ditumpas di Nahrawan, qadarullah wa ma syaa fa'al, ya, Allah menakdirkan ada pentolan-pentolan mereka yang lolos, tidak habis, ya. Para mereka itu namanya Abdurrahman bin Muljim. Ini menyimpan dendam luar biasa kepada Ali bin Abi Thalib, karena telah kawan-kawannya telah dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib pada peperangan itu, maka terus berusaha mencari kesempatan untuk bisa melampiaskan dendamnya, untuk bisa membunuh Ali bin Abi Thalib yang sudah dikafirkan oleh dia, ya, karena Khawarij pemikirannya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya pemerintahannya. Nah, sampai akhirnya dapat kesempatan, ya, menebas Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali radhiyallahu anhu keluar untuk sholat subuh, masih agak gelap, ya, dia menyiapkan pedang yang sudah diberi racun, kemudian disergap, ya, tiba-tiba. Karena kalau bertarung jantan tidak bisa menang dia. Ali bin Abi Thalib terkenal sejak zamannya Rasul. Kalau ada pertempuran jihad, kalau ada pertarungan duel, mesti menang Ali. Gak ada yang bisa mengalahkan dia. Mesti menang kalau duel. Tahu mereka, ya, jago. Nah, makanya caranya ya, disergap tiba-tiba, masih gelap tiba-tiba ditebas, kena kepalanya, dan itu sudah beracun pedangnya. Itu yang kemudian menjadi sebab kematian Ali bin Abi Thalib. Nah, Imran bin Hittan memuji Abdurrahman bin Mulji, ya, bahwa itu tebasan orang yang bertakwa, yang menginginkan jannah, dipuji habis-habisan oleh dia, Ali bin Abi Thalib, ya, yang dijamin masuk surga, masuk jannah dengan persaksian hadis Rasulullah SAW, orang keempat yang termulia, yang terbaik dari seluruh manusia setelah para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul, yang terbaik, yang termulia adalah Ali, adalah para sahabat Rasulullah SAW. Urutan pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, Uthman, kemudian yang keempat Ali. Pembunuhnya Ali bin Abi Thalib dipuji habis-habisan oleh Imran bin Hattab. Karena itu dia difonis sebagai khariji karena pujian itu. Ya. Gara-gara pujiannya itu dia difonis sebagai mubtadi khariji. Ini menunjukkan bahwa memuji, membela mubtadi'ah itu sebagai sebab seseorang difonis mubtadi, karena itu menunjukkan, ya, loyalitasnya dan menunjukkan na'am dia sama dengannya. Nah, sebagaimana tentang ini disebutkan oleh Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir, murid, salah satu murid Ibnu Taimiyah, dalam kitab kitab hadith, Mustalah Hadith, yaitu Al-Ba'id Al-Hafidh. Nah, menyebutkan itu tadi bahwa Imran Ibnu Hittan difonis Al-Khariji, dia seorang Khariji, dia memuji Abdurrahman bin Muljim, sang pembunuh Ali radhiyallahu anhu. Nah, jadi Ibnu Katsir, imam besar ini, murid Ibnu Taimiyah, menjadikan pujian Imran bin Hittan kepada pembunuh Ali, yaitu Abdurrahman bin Muljim, itu dianggap sebagai dakwah, seruan terhadap, dengan memuji Abdurrahman bin Muljim membunuh Ali bin Abi Thalib, itu berarti menyerukan fiqh Khawarij. Itu berarti mendakwakan pemikiran Khawarij dengan memuji itu. Ya, maka difonis sama. Nah, kalau begitu, bagaimana hukumnya kepada Abul Hasan yang memuji, ya, Ahlul Bidah, sudah disebutkan tadi contohnya di awal. Bagaimana Ali Hasan yang memuji Ahlul Bidah, bahkan sampai pada tingkatan memuji tulisan itu tadi yang direkomendasi oleh, ya, beberapa penguasa, direkomendasi oleh tokoh-tokoh Rafidhah, tokoh-tokoh Sufiyah, dan tokoh-tokoh sekuler. Bahkan dikatakan oleh Ali Hasan bahwa mereka yang menandatangani tulisan itu, mereka adalah ulama thiqat, mereka adalah ulama yang terpercaya, dan mereka umana, ya, padahal mereka adalah tokoh-tokohnya Rafidhah, tokoh-tokohnya Sufiyah, tokohnya sekuler. Nah, dipuji habis seperti itu. Dan isi tulisan itu juga adalah seruan terhadap seruan untuk pengkafiran. Ya. Alam semesta, yaitu mau menyamakan semua agama bahwa semua agama benar. Nah, beri kebebasan kepada setiap orang, silahkan mau meluk Yahudi, Nasrani, itu juga agama yang baik, agama yang benar. Dan mereka seharusnya bersaudara semua. Nah, tingkatannya sudah seperti ini, apakah belum pantas untuk vonis mubtadi' mereka-mereka ini? Ya. Sampai Ibnu Haydis berusaha terus dari udur-udur, berusaha masih membela sampai mengeluarkan kitab nasihat seperti ini. Ya. Dan akhirnya justru mendatangkan kaidah-kaidah baru, syubhat-syubhat yang membingungkan. Ya, yang menyalahi prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah. Kalau dikatakan ya mungkin ada syubhat, ya mereka belum tahu, kenapa enggak dinasihati dulu? Iqamatul hujjah dulu. Tadi kan disebutkan salah satu jenisnya, kalau seseorang terjerumus, dia dari kalangan ahli sunnah awalnya, kemudian terjerumus dalam bid'ah yang samar, tersembunyi, tegakkan hujjah dulu. Awalnya Abul Hasan Al-Misri dikenal sebagai ahli sunnah, Ali Hasan Al-Halabi awalnya dikenal sebagai ahli sunnah. Ya. Kenapa tidak ditegakkan hujjah dulu? Mungkin ada yang berkata begitu. Abdurrahman Abdul Khaliq yang juga difonis mubtadi, ya, dengan Ihya At-Turatsnya. Kenapa tidak dinasihati dulu, ilmuul hujjah dulu? Sebagian orang mengatakan begitu. Ya. Ada sebagian dari kalangan sururiyun seperti itu, turatsiyun seperti itu. Nah, Syekh Rabi itu tidak menasihati dulu kok langsung difonis. Ya. Itu tasyaddud namanya. Nah, kenapa tidak dilembuti? Ibrahim Ruhaili di sini dalam nasihatnya berusaha mendatangkan kaidah masalah sikap menyikapi dengan lin, lembut, ya. Dan tidak harus syiddah, tidak harus keras. Ada saatnya harus lembut, ada saatnya syiddah. Nah, yakni inginnya kenapa mereka dikerasi seperti itu langsung difonis? Jawabannya, mereka itu sudah dinasehati bertahun-tahun oleh Syekh Rabi. Ya, dalam salah satu muhadarah yang anak dengar sendiri, Syekh Rabi bercerita bagaimana Abdurrahman Abdul Khaliq itu temannya, kawannya Syekh Rabi di Jami'ah Islamiyah. Ketika mendatangkan, ya, mulai memunculkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, itu jika datang kemarin putusnya dinasihati di mobil, diberi nasihat, juga mengirim tulisan, terus dinasihati, itu bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun, sampai akhirnya memang tampak bahwa dia pengekor hawa nafsu, maka dinasihati tidak bisa. Tampak bahwa dia pengekor hawa nafsu, dia mubtadi, difonis. Abul Hasan juga begitu. Pada saat dia sudah menulis buku Sirajul Wahhaj, yang menulis prinsip-prinsip di situ, Syekh Rabi sudah tahu di situ prinsip-prinsipnya bahaya. Banyak orang yang tidak tahu itu. Syekh Rabi tidak berkara, tetapi dinasehati facts dengan facts, kata Syekh Rabi. Saya kirim facts saya pribadi ke factsnya dia pribadi, nasehati. Nikos dengan dia. Terus begitu. Saya nasehati dia, dia jawab, dikirim factsnya. Terus dinasehati, kalau datang ke sana di Saudi didudukkan. Dinasihat oleh ulama itu bertahun-tahun, sampai malah balik menyerang. Akhirnya tampak bahwa dia pengikut hawa nafsu, difonis mubtadi. Ali Hasan juga begitu, melalui proses yang panjang. Ya, Ibrahim Ruhaili ini salah satu bentuk nasihat, dibantah karena tersebar nasihat ini, maka dibantah syubhat-syubhatnya karena ini merusak dan membingungkan. Ya. Tapi sampai saat ini tidak ada rujuk dari Ibrahim Ruhaili, dari nasihat, dari bantahan bayan ini tidak ada tanggapan rujuk. Begitu Syekh Abdullah Al-Bukhari berkata dengan At-Ta'akubat As-Sharihah. Ini setelah dinasihati, dikirimi bantahan itu secara pribadi, tapi tidak ada hasilnya, dan berjumpa di nasihat juga tidak ada hasilnya, akhirnya keluar dalam bentuk tulisan, sampai sekarang juga tidak ada ya rujuk. Nah, jadi itu upaya-upaya sudah dilakukan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Karena waktu maghrib sudah masuk, kita cukupkan dulu sampai di sini. Tafadhalu wa jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.